wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutan dari mana? Dari hadis Muttarib, kalau tidak salah ya. Ya, hadis Muttarib. Mengenai tentang sifat haji Nabi ya. Apakah haji qiran, haji tamattu, atau haji ifrad. Ini kan. Nah, sekarang, tafadhal, dibaca sini. Ini mungkin enggak dijamak antara semuanya. Kalau tidak bisa dijamak berarti hadisnya muttarib. Tapi kalau bisa dijamak, dikompromikan, maka itu bukan hadis muttarib. Nah, tafadhal dibaca. Ya, Mirza. Yumkinul jam'u wa idza lam yumkinil jam'u baina riwayati amilna bitarjih fa naqulu birrawi wa yandasiul ittirabu misaluhu hadithu barirata radhiyallahu anha hina a'taqatha aisyatu radhiyallahu anha thumma khayyarha rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqo ma'a zawjiha au an tafsakha nikahaha minhu fa fi ba'dhi riwayat al-hadithi anna zawjaha wa huwa mughithun kana hurron panas dong. Hurron budak, orang yang merdeka. Dan fil hadithi ikhtilafun wal hadithu wahidun wal jam'u khairu mumkinin fa na'malu bi tarjih. Nah, masuk. Cukup ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa idza lam yumkinu al jam'u baina riwayat, apabila memang tidak memungkinkan untuk dikompromikan, digabung dari berbagai riwayat, amil nabi tarjih, maka kita melakukan, mengamalkan tarjih, diambil mana yang paling kuat dari berbagai riwayat yang saling kontradiksi tersebut. Fana khudu birrajihi, maka kita pun mengambil pendapat yang paling rajih. Wa yandafi al-ittirab, maka wa yandafi al-ittirab, maka muttarib di sini ditiadakan hadisnya karena dapat ditarjih. Kecuali hadisnya tidak dapat diterji, maka jadilah hadis tersebut muttarib. Contohnya hadis Barirah radhiyallahu anha. Ya, Barirah ini adalah seorang budak. Ya, seorang budak. Ya, milik Aisyah radhiyallahu anha. Budak wanita. Nah, dibebaskan ya, karena Aisyah menyatakan saya membeli seorang budak wanita bernama Barirah, lalu tuannya mengajukan persyaratan bahwa wala tetap milik mereka. Ya, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan pada Aisyah agar Barirah ini dibebaskan karena dari perwalian. Maka siapa yang memberikan uang tebusan berupa perak, ya, maka akan dibebaskan. Akhirnya Barirah ini dibebaskan dan dia sudah punya suami ketika dia masih status sebagai budak. Nah, suaminya dia nanti diperselisihkan oleh para ulama. Apakah budak atau orang yang merdeka? Mughis nama suaminya. Ya. Hina takhadha Aisyatu, ketika Aisyah radhiyallahu anha membebaskannya. Radhiyallahu anha. Summa khayyaraha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW khayyaraha, memberikan pilihan kepada beliau, kepada Barirah. Antabqa ma'a zawjiha, untuk tetap bersama suaminya. Wa antafsakha nikahaha minhu, atau membatalkan, ya, memfasakh nikahnya bersama suaminya. Ada pilihan. Nah, barakallahu fiik. Ini ya, fi ba'di riwayatil hadis anna zawjaha wa huwa mughithun kana hurran. Dalam sebagian riwayat hadis bahwa suaminya Barirah adalah seorang pria yang merdeka. Wa fi ba'di riwayati annahu kana 'abdan. Nah, dalam riwayat yang lain suaminya ini adalah budak. Idan fil hadisi ikhtilafun wal hadis wahidun. Kalau begitu dalam hadis ini terdapat perselisihan, perbedaan, padahal hadis ini itu satu. Wal jam'u ghairu mumkinin, dan menjamak di sini enggak mungkin, dikompromikan, mesti salah satu, suaminya ini budak atau merdeka. Ya, maka kata Syekh, karena malu bitarjih. Maka kita mengamalkan tarjih, mengamalkan pendapat yang rajih. Nah, ya. Ya, kemudian ya, tafadhal dibaca sini, Pak Hadi. Nulghi. Idan nulghi al-marjuha. Idan nulghi al-marjuha wa nakhudhu bil-rajih. Wa yakun ar-rajih hadha saliman min al-idrabi li annahu rajih. Wa idan lam yakun al-ikhtilafu al-ikhtilafu fi asl al-mahna fala ittiraba bi an yakuna amran janibiyan mithl ikhtilafu ar-riwayati fi samani jamal Jabir radhiyallahu anhu wa ikhtilafu arwatu fi ikhtilafu ar-riwayati bil hadith fa qalati Fadolah nama seorang. Fadolah bani Ubaidin fi thamanil qiladati allati fiha dhabun wa kharzun. Hal ishtaraha bi isna ashara dinara. Bi isna ashara dinara aw bi aktara min dhalika aw bi aqlib. Au bi aqalla isim taqdir majrur bil fathah. Fa naqulu hadha al ikhtilafu la yadurru li annahu la ya'udu ila asl al hadha al ikhtilafu la yadurru fi mudari marfu. Fa naqulu hadha al ikhtilafu la yadurru li annahu la ya'udu ila asl al ma'na wa huwa bay'u al-dhahabi bil-dhahabi li'annahum kulluhum muttafiquna 'ala annaha qiladatun fiha dhahabun wa khurzun wa kanat qad bay'at bi dinar walakin kam 'adadu هذه الدنانير. هذه عدد الدنانير مضاف إليه. Baik. Nah, perhatikan. Mengenai suami dari Barirah, maka yang rajih annahu kana abdan, bahwa dia adalah budak. Fa idza kana huwa ar-rajihu, kalau ini adalah yang rajih, idan nurghi al-marjuh. Kalau begitu, kita mengabaikan saja yang marjuh. Kita tidak amalkan. Na'khudhu bir-rajihi, kita mengambil yang rajih. Wa yakuna ar-rajihu hadha saliman minal ittirabi. Nah, kalau begitu yang rajih ini, inilah yang selamat dari ittirab. Li'annahu rajihun, karena dia rajih. Idan kalau wa idza lam yakun al-ikhtilafu fi asl makna, kalau perselisihan itu bukan pada asal makna, pada makna hadis, fala ittirabah, itu bukanlah ittirab. Bi an yakuna amran janibiyan. Karena dia perkara yang substansi. Dia hanya sisipan saja. Kalau ini kan dia asal makna suaminya ini budak atau merdeka, ini berpengaruh. Karena kalau suami budak, istri merdeka, maka istri boleh memilih apakah memfasakh nikahnya atau meneruskan tetap bersama suaminya. Contoh yang lainnya adalah persisian para perawi tentang harga dari ontaknya Jabir. Jabir bin Abdullah yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjual ontaknya. Yang Nabi SAW memerintahkan kepada beliau. Jual ontakmu itu. Dan beliau berkata, ambil ontakmu dan harga jualnya tetap buatmu. Ini dalam hadis yang panjang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Nah, ini ikhtilaf ar-ruwatu fi hadisi, ini para ulama berselisih berapa? Berapa itu jumlahnya? Nah, ini bukan asal makna. Itu amrun janibi, itu amrun janibi. Kemudian ikhtilaf persisian para perawi, tentang hadis fadalah, hadis fadalah fi samanil qiladah, tentang harga kalung, harga kalung allati fiha dabar wa khar, yang di kalung tersebut terdapat emas dan manik-manik. Ini juga dalam hadis yang lumayan panjang, disebutkan bahwasanya Fadalah bin Ubaid itu pernah berada dalam sebuah peperangan. Kemudian dia bersama para sahabat yang lainnya mendapat kalung, yang kalung itu ada emas, perak dan manik-manik permatanya. Nah, sahabat yang bersama Fadalah tadi ingin membeli kalung tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Fadalah bin Ubaid, lepasin itu emasnya, taruh di timbangan. Itu juga dengan emasmu, taruh di timbangan. Kemudian hingga Rasulullah SAW bersabda, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala ya'khudanna illa mislan bimislin. Maka barang siapa yang beriman dengan hari akhir, maka janganlah mengambil emas ini kecuali dengan sama takarannya. Hal ishtaraha bisnai asyara dinaran au bi aksara min dalika au bi aqal. Apakah temannya Fadalah ini membeli kalung dari Fadalah tadi dengan harga 12 dinar atau lebih banyak atau lebih sedikit. Fanaqul hadzal ikhtilafu la yadur. Maka kata Syekh, perselisihan ini enggak memberikan efek mudarat. Perselisihan tentang harga ontaknya Jabir, perselisihan tentang harga ya, berapa harga kalung dari Fadalah. Itu bukan substansi. Substansi makna. Beda tadi dengan ya, status suami dari Barirah. Itu substansi makna. Ya, penting itu. Nanti sini enggak? Ya. Li'annahu la ya'udu ila asli makna. Karena ini enggak kembali ke pokok makna. Wa hiya bau'udzahbi bidzahab. Yaitu jual beli emas dengan emas. Innahum li'annahum kullahum muttafiquna 'ala annaha qiladatun fiha dhahabun wa kharrazun. Karena mereka semua bersepakat bahwa kalung itu ialah kalung yang di dalamnya terdapat emas dan manik-manik mutiara. Wa kanat tatbi'at bidananir. Ya. Dan itu pun telah dijual dengan harga beberapa dinar. Lakin kan ada duhadhihi dananir. Namun berapa ya jumlah dinar-dinar tersebut? Ini sudah belum dibaca wa qad ikhtalafa fi arwatu sudah? Nah, tafadhal dibaca berikutnya. Ya, Akbar. Ayyarkabahu ila Madinati walakin ikhtalafu fi miqdari tsamani fanaqulu inna hadha ikhtilafa la yadurru bi annahu la ya'udu ila asli al-ma'na alladhi sayyabu Syekh al-muttaribi ribet amat bacanya pelan-pelan bacanya kis-kis ini. Nah, berikutnya. Ya. Maka para ruwat berselisih di situ tentang harganya berapa. Lakin hadal ikhtilaf la yadur. Namun perselisihan ini tidak memberikan efek mudarat. Wa kadzalika hadis Jabirin radhiyallahu anhu. Demikianlah hadis Jabir tentang ontaknya tadi yang dia jual. Ya, faqad ittafaqa ruwatu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtarahu. Para perawi telah bersepakat Rasulullah yang membelinya. Wa anna Jabiran ishtarata ayyarkabahu ila al-Madinah. Namun Jabir memberikan syarat dia mesti mengendarainya dulu sampai Madinah. Lakin ikhtalafu fi miqdari tsaman. Namun mereka para perawi berselisih tentang ya, berapa ya, kadar atau jumlah dari harganya. Wa naqulu inna hadzal ikhtilafa la yadur. Maka kata Syekh, kita katakan persisian ini enggak memberikan efek mudarat. Li'annahu la ya'udu ila asli makna. Karena ini tidak kembali kepada pokok makna. Alladzi siqa, yang hadis ini dibawakan min ajil hadis. Ya, yang itu dibawakan dari ya, karena hadis ini. Wal hukmul hadis muttaribi, hukum hadis muttarib itu apa? Huwa adda'afu. Karena ittiraba ar-ruwati fihi ala hadha al-wajh yadullu ala annahum lam yathbitu. Karena persisian, karena kegoncangan para perawi ini ya, tidak ini ala hadha al-wajh dari sisi ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak dapat, tidak menguasai dengan benar. Wa ma'lumun dan diketahui bahwasanya hadis apabila tidak dhabit, tidak matbut, maka dia adalah bagian dari kisim hadis dhaif. Nah, dari bagian hadis dhaif. Nah, berikutnya Pak Yanto. Wahal yang bagi an yusaggara ahlul ilmi, yusaggara ahlu, apakah layak ahlul ilmi itu ditasgir yusaggar? Terus antum sia anain taribun inda uhailil fanni, uhail tasgir dari ahlun, ahlul hadis. Nah sekarang ditasgir berarti orang-orang yang ahlinya itu yang kecil-kecil ya, gitu kan. Qad yaqulu qailun, nah mungkin terkadang ada yang berkata lima ada saggara kalimat ahlin, kenapa kalimat ahlun itu ditasgir? Mengapa Al-Baiquni mentaskirkan kalimat ahlun? Wahalian bagi anjin sogoro ahlul ilmi? Apakah layak? Ya, apakah sepatutnya layak? Ahlul ilmi kok ditaskir? Dikecilkan? Ngerti gak ditaskir ya? Taskir, dikecilkan. Ya, kitab jadi buku kecil, kutaib. Fanaqul, maka kita jawab, kata Syekh, innal mu'allifa ittarahu an-nazmu ila at-tasghiri. Bahwasanya mu'allif ini itu telah dituntut, dipaksa oleh nadam, oleh bait-baitnya untuk mentasghir. Ya, untuk mentasghir. Dia terpaksa gitu. Wa li hadha yu'tabara at-tasghiru. Oleh karena itulah dianggap tasghir itu ya min tamamil baiti faqat, untuk kesempurnaan bait saja. Ya, bukan karena beliau maksudnya untuk meremehkan ahlul hadis, tidak. Biar cocok gitu. Ya. Lihat di baitnya, wah, wa ikhtilafis sanadin au matni muttaribun inda uhailil fanni. Ah, itu lebih enak daripada muttaribun inda ahlil fanni. Nah, itu lebih enak dengan uhail. Wa illa kana alaihi ayyakula inda ahlil fanni. Nah, karena tidak, kalau bukan karena terpaksa untuk mencocokkan bait, maka pasti beliau menyatakan inda ahlil fanni. Kemudian wa idza qala qa'ilun al-fannu indana ghairu mahmurin urfan. Ya, kemudian kata beliau al-fannu ya, cabang ilmu ini ya, atau ya itu di sisi kami tidak terpuji secara urf. Nah, fanaqul, maka kita jawab innal murada bil fanni indal ulama huwa as-sirfu. Namun yang dimaksud dengan fan di sisi ulama bukan yang seni, bukan bidang studi itu, tapi yang dimaksud adalah bidang studi tertentu. Bukan yang dimaksudnya adalah fun, ya, sebuah seni, hal-hal yang main-main, bukan demikian. Namun dia adalah kategori atau variasi dari sebuah cabang keilmuan. Dia adalah sinfu. Berkata seorang syair, penyair, tamaita antum siya faqihan munadiran bighairi ana'in wal jununu fuhuwa fununu. Tamannaita, anda berangan-angan, antum siya faqihan, untuk menjadi ahli fikih, munadiran, orang yang ahli berdebat. Tapi bighairi ana'in, tapi tanpa ada usaha, ya. Tanpa ada usaha, wal jununu fununu. Maka kegilaan itu adalah funun, ya. Bervariasi, ya. Ini variasi nih. Ini termasuk kegilaan. Menghayal mau jadi ahli ilmu, ahli fikih, tapi diam aja, gak mau belajar. Ya, ini maknanya adalah annalladhi yatamanna ayyum siya faqihan munadiran bighairi ta'abin fa innahu majnunun. Bahwa orang yang berangan-angan untuk menjadi seorang yang faqih, yang munadiran, yang berdebat, mampu berdebat tanpa ada kelelahan, maka dia gila. Ya, wal junun asnafun min jumlatiha. Sedangkan kegilaan itu bermacam-macam variasinya dari sisi jumlahnya. Ya, ayyakul al-qa'ilu, itu seorang berkata, uridu an akuna faqihan munadiran wa ana na'imun alal firasy. Saya pengen jadi orang ahli fikih yang pandai berdebat, pandai berdiskusi, tapi saya maunya tidur aja di atas kasur. Ini gila dia dari sisi ini. Nah, dari sisi itu aja dia gila. Nah, udah selesai mutarib, maka sekarang kita masuk mudraj. Qala al-musannif wal mudraju fil hadisi ama atat min ba'di al-fadhir ruwati ittasalat. Hadis mudraj adalah hadis yang, ya, dia datang min ba'di al-fadhir ruwat. Mudraj itu artinya adraja, itu maknanya adkhala, memasukkan. Mudraj berarti dimasukkan. Ya, berarti hadis mudraj adalah hadis yang kemasukan min ba'di al-fadhir ruwat, sebagian lafaz ucapan perawi. Ittasalat, dia bersambung. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya ucapan perawi, tetapi ternyata bersambung dengan hadis. Dan dianggap oleh orang yang enggak mengerti ilmu hadis, ucapan perawi tersebut dianggap sebagai hadis. Edward, dibaca, terpendol. Sebelum kita membahas apa yang tadi sudah dibaca, ya, mudraj artinya secara bahasa apa? Al-idkhal. Al-idraj, al-idkhal. Itu ya, kemasukan. Secara istilah hadis mudraj berarti hadis yang di sanadnya atau di matannya terdapat tambahan lafaz yang bukan datang darinya, tapi itu dimasukkan oleh perawi. Ya, tanpa menjelaskan tambahan tersebut. sehingga seolah-olah jadilah tambahan tersebut bagian dari hadis, ya, bagian dari hadis. Nah, tambahan hadis ini, mudraj ini, tidak boleh diyakini itu bagian dari hadis tersebut, ya. Nah, ini larangan ini mengenai tidak bolehnya dimasukkan ke dalam bagian hadis ini berdasarkan kesepakatan para ahlul hadis dan ahlul fikih, ya. Nah, kata Syekh, hadza huwa as-sadisu wal isrun, ini adalah bagian ke-26 min aqsamil hadis, dari jenis hadis ini al-madhkurati, di yang disebutkan di hadan nabi, wa huwa al-mudraj, yaitu mudraj. Wal hadis mudraj, huwa hadis mudraj itu apa? Ma adkhalahu ahadur ruwati, itu yang salah seorang perawi memasukkannya, fil hadithi, ke dalam hadis, biduni bayanin, tanpa ada penjelasan. Walihada sumia mudrajan, oleh karena itulah dia dinamakan sebagai hadis yang mudraj, yang dimasukkan, ya, li'annahu udrija fil hadis, karena dimasukkan dalam sebuah hadis, sebuah lafad, duna ayubayyana al hadisu, tanpa hadis tersebut dijelaskan, min hadal mudraji, dari tambahan tersebut. Wal mudraju idan falaysa min kalami Nabi SAW, maka mudraj ini bukan dari ucapan Nabi SAW. Ini, ya, tidak boleh dianggap sebagai ucapan berdasarkan kesepakatan para muhaddisin dan fuqaha. Ya, lakin min kalami rawati, namun dari ucapan para perawi. Ya, wa ya'ti bihi ar-rawi ahyanan. Nah, perawi di situ menambahkan sisipan kata pernyataan dia. Itu ada beberapa sebab, imma tafsiran li kalimat fil hadis, itu sebagai tafsir, ya, tentang kalimat yang ada di hadis, dia menjelaskan tafsir hadis. Ya, makna yang gharib, yang asing, ya, atau kesimpulan dari perawi terkait fikih hadis tersebut, ya. Ya, au li ghairi dzalika minal asbab, atau yang lainnya karena berbagai sebab. Ya. Ya, itu mungkin berbagai sebab itu apalagi agar ucapannya, agar hadis itu, ya, masih samar dijelaskan, atau hadis tersebut, diterima oleh manusia dengan dia jelaskan tambahannya, atau hendak memotivasi, ya, ya, atau memang karena keliru. Karena keliru dari perawi, ini biasanya terjadi pada sanad. Ya. Wa yakunu al-idraju ahyanan, idraj tersebut terkadang terjadi fi awalil hadis, pada awal hadis. Ya. Pada awal hadis, kemudian fi ahyanan yakunu fi wasatihi. Ya, terkadang di pertengahan hadis. Wahyanan yakunu fi akhirih, ya, terkadang di akhir hadis. Ya. Berikutnya, tafadhal, dibaca di sini. Ya. Ya. Sabit. Asbigu fil mamar ayyuhu wa idun il aqami min nari fal marfu wa qawlu wa idun il aqami min nari wa ma qawlu usbigu asbigu asbigu al wuduha fa huwa min kalami abi hurayrata wal ladhi yaqra'u al haditha yadun Al-Zuhri awala نعم أولا أولا ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء حراء حراء الليالي الليالي ذوات القدر وتحنث التعبد الحديث حسبه. Nah, contoh yang mudraj ini dalam awal hadis ialah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan asbiqul wudu'a, sempurnakanlah wudu. Wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, dia terancam dengan neraka. Maka yang marfu, yang disandarkan kepada Nabi ialah wailun lil aqabi minan nar. Nah, adapun pernyataan Abu Hurairah asbiqul wudu'a, ya, sempurnakanlah wudu, ini fahuwa min kalami Abi Hurairah. Ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walladhi yaqra'ul haditsa, orang yang membaca hadis ini, yadhunnu, maka dia akan menyangka annal kulla huwa min kalami sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kesemuanya itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yubayyin dzalik, karena Abu Hurairah enggak menjelaskan hal tersebut. Ya, misal al-idrat fi wasatil hadis, hadis Zuhri an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang kaifiyah bagaimana nuzulil wahyu, turunnya wahyu, ya di awal ma uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqat faqalat, maka Aisyah menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi fi ghari Hira. Al-layaliya dawatil adad at-tahannasu at-ta'abudu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW yatahannas, ya, yatahannas di Gua Hira beberapa malam, ya. Tahannas itu adalah at-ta'abud, beribadah. Al-hadisah taib, ya. Nah, ini disangka ini adalah ucapan Aisyah, ya gitu ya. Baik, berikutnya. Tafadhal baca. Mas Bo. Alladzi awhada al-haditha yadullu ala taqsiru bi Aisyah radhiyallahu anha. Wa dhahara fi qawliha wa tahannasu wa ta'budu. Al-laqimu ala taqsiru min as-suhri rahmallahu. Wa huwa al-anna mudrajun fil hadithi biduni bayanin minhu annahu mudrajun. Fahada idraju yuradu bihi tafsiru. فتفسير هنا لابد منه لأن الخمس في الأصل هو الإثم كما قال تعالى وكانوا يصرون على الكنس العظيم فإذا لم يبين معنى فإذا لم يبين معنى التحنث لاشتبه بالإثم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد وتعبد مزيل للخمس مزيل muzilun bil hamsi alladhi wal ithm fa huwa min babi tasmiyati syai'i bididdihi. Nah, berikutnya misal al-idraji fi akhir al-hadisi hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati umran محجلين من أثر محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل برته فتحجيله فليفعل. فهذا الحديث إذا قرأته فإنك تظن أنه من قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الواقع أن الجملة الأخيرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله فمن استطاع منكم أن يطيل برته وتحجيله فليفعل بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه والذي من كلام صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون إلى أسبوب. Terus-terus, inna umati tanggung. يدعون يوم القيامة ظهور المحجلين من أثر الوضوء. Walad yasami al-hadis, walad yasma'u hadha al-hadith, dan orang yang mendengar hadis ini yadunnu anna tafsira min Aisyah radhiyallahu anha. Tafsir tentang tahannas itu adalah ta'abbud, ya, itu adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Fi qawli at-tahannasu at-ta'abbud. Tahannas itu adalah ta'abbud. Al-waqi'u fi tafsir, padahal kenyataannya tafsir itu min az-Zuhri. Dari Zuhri tabi'i, bukan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa al-ana madrajun fil hadis. Nah, kalau begitu saat ini tambahan tersebut itu adalah madraj dalam hadis. Biduni bayanin minhu annahu madrajun. Tanpa ada penjelasan dari Az-Zuhri bahwa itu adalah madraj. Wa hadzal idraju bihi at-tafsir. Ayuradu bihi at-tafsir. Nah, idraj ini dimasukkannya tambahan ini, ya, yang ini diinginkan adalah apa? Tafsir, supaya tidak dipahami yang lainnya. Tafsiru hunala budda minhu, tafsir di sini mesti harus dilakukan. Jadi annal hins fil asli huwa al ismi, huwa al ismi. Karena hins asal maknanya adalah dosa. Jadi kalau disebutkan Nabi SAW ya tahannas figuari hiroin, ya, kalau enggak ditafsirkan nanti dipahami Nabi berbuat dosa di gua hiro. Na'udzubillah beberapa malam. Ya. Lakin Nabi SAW kan ya ta'abudu. Namun yang realitanya adalah Nabi beribadah di gua hiro. At-ta'abudu muzilun lil hinzi. Maka makna at-ta'abud di sini, penambahan lafaz ta'abud di sini, maka ini menghilangkan, ya, adanya prasangka bahwasanya itu maknanya adalah al-hins, berbuat dosa. Alladhi huwa al-ism, yang itu adalah dosa. Ya, kemudian fahuwa min babi tasmiyati syai' bididihi. Itu adalah penamaan sesuatu dengan lawannya. Kemudian contoh idraj di akhir hadis ialah hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yuda yawmal qiyamati gurran muhajjadina min asari wudhu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil, dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan, ya, gurran, dalam keadaan wajah mereka cahaya putih, muhajjalin, putih cahaya. Kenapa min asari wudhu? Karena sebab air wudhu. Nah, kemudian, nah ini tambahan nih, ini mudraj. Faman istata'a minkum ayyatila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Nah, ini tambahan dari Abu Hurairah. Maka barang siapa yang diantara kalian mampu memanjangkan cahayanya, wajahnya dan cahayanya dan putih di wajahnya, maka hendaknya dia lakukan. Ya, dia lakukan, panjangkan wudhu tersebut. Fa hadzal hadis idza qara'tahu, ya, hadis ini apabila Anda membacanya, fa innaka tadunnu annahu min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda akan menyangka ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin al-waqi'u, namun kenyataannya adalah al-jumlah al-akhirah, ya, kalimat terakhir tadi laisat min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Nabi. Wa huwa qawluhu faman istata'a minkum ayyutila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Itu tambahan tadi, siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya dan putih wajahnya hendaklah dia lakukan. Bal huwa mudrajatun min kalami Abi Hurairah. Itu mudraj, sisipan, tambahan yang tanpa penjelasan dari ucapan Abu Hurairah. Waladhi min kalamihi sallam, dan ucapan Nabi sallam dalam hadis tersebut hanya inna ummati yada'una yawmal qiyamati gurran muhajjalina min athar wudu. Udah itu aja. Ya, baik, barakallahu fiik. Saiful. Al-Qayyimi rahimahullahu bin Nuniyati wa Abu Hurairah qala zaman kisihi baqala yumayyizu ulul irfani wa yuraqu al-idraju fi بالنصي الأول بالنصي حيث يأتي من طريق آخر من طريق آخر ويبين أنه مدرج بالثاني باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله وذلك لظهور خطأ فيه أو قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثالث بنسل من أحد الكفار الأئمة تدل فيه أن هذا مدرج Baik. Adapun kalimat terakhir faqad adrajaha Abu Hurairah, itu telah dimasukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tafaqquhan. Ini dalam rangka ini karena pemahaman beliau bil hadis. Ya, pemahaman fikih beliau terhadap hadis tersebut. Walihada qala Ibnu Qayyim bin Nuniyah, oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di An-Nuniyah, Qasidah Nuniyah, beliau menyatakan wa Abu Hurairah qala da min kisihi. Abu Hurairah itu berkata demikian itu dari kantongnya. Dari kantong dia, dari tas dia. Artinya dari ucapan dia pribadi. Faqada yumayizu ulul irfani. Faqada, maka jadilah yang membedakannya antara itu ucapan Nabi atau ucapan Abu Hurairah adalah ulul irfani. Itu orang-orang yang mengenal hadis. Wa yu'rafu al-idraj bi umurin. Idraj itu dapat diketahui dengan berbagai perkara. Bin nas, pertama dengan nas. Haitsu ya'ti min tariqin akhara, yaitu di mana datang hadis yang dari jalan yang lain. Wa yubayyinu annahu mudraj, dan hadis tersebut menjelaskan bahwasanya hadis yang tadi adalah mudraj. Yang kedua, istihalati ayyakuna nabi sallallahu alaihi wasallam qad qalahu, itu kemustahilan nabi mengucapkannya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li dhuhuri khata'in bi fihi, karena ya, nampaknya kesalahan dalam lafaz tersebut. Au ada qarinah, ada indikasi tadulu ala annahu ala la yumkinu ay yakuna min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu tidak mungkin dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bin nassin min ahadin qufadil aimmah, itu dengan adanya ya, pernyataan dari salah seorang para kufat, para imam. Yubayyinu fihi anna hadha mudrajun, yang menjelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya hadis tersebut adalah mudraj. Apa hukum mudraj? Tafadhal mudraj. Ya, Pak Sofyan. Yataghayyaru in kana yataghayyaru al-ma'na bil idraji fa inna la yajuzu illa bayanihi wa in kana yataghayyaru la yataghayyaru, pelan-pelan bacanya, in kana la yataghayyaru bihi al-ma'na mithlu hadithi zuhri wa tahannufu at-ta'abbud fa inna la ba'sa bihi وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ لَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ لَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ وَإِذَا كَانَ لَا يُعَارِضُهُ فَلَا مَانِعَ وَلَا لَا يُعَارِضُهُ لَا يُعَارِضُهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ ala sabili tafsiri wal idhahi. Nah, cukup dulu. Apa hukum hadis idraj? Wa ma hukmul idraj? Naqul, maka kita jawab, in kana yataghayyaru al-ma'na bil idraj fa innahu la yajuz illa bi bayani. Apabila itu merubah makna hadis dengan adanya tambahan masukan dari perawi tadi, dengan adanya internet tadi, maka tidak boleh kecuali dengan menjelaskannya. In kana la yataghayyaru bihi al-ma'na, nah apabila tidak berubah maknanya, mislu hadis az-Zuhri, bahkan justru semakin menjelaskan, ya enggak? Nanti biar enggak disangka At-tahannus di situ berbuat dosa, karena maknanya adalah dia isim. Tambahan Az-Zuhri bahwasanya at-tahannus itu adalah at-ta'abbud beribadah, fa inna Allah ba'sa bihi. Bahkan ini enggak mengapa. Bahkan ini penting, ya. Ini penting. Walaupun Az-Zuhri tidak menjelaskan itu adalah ucapan dia, bukan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Wa dzalika li'annahu la yu'aridul haditsa al-marfu'. Yang demikian itu karena tidak bertentangan dengan hadis yang sahih yang marfu' tadi. Wa idza kana la yu'ariduhu, apabila tidak kontra bertentangan dengan hadis, fa innahu min ayyudkara ala sabili tafsir wal idah. Ya, maka ya, tidak ada yang menghalangi untuk disebutkan ini, ya, ala sabili tafsir. Nah, ini justru untuk memberikan tafsir penjelasan wal idah, dan untuk memberikan penjelasan. Berikutnya Rusdi. Wa idza tabayyana al-idraju fa innahu la yakunu hujjatan li'annahu laysa min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yuhtajju bihi wa qawluhu min ba'di al-qadi al-wadi ittasolat. Ittasolat. Ittasolat jumlatun. Jumlatun haliyatun. Haliyatun min fa'li adat. Yakni ma adat mutasilatan. Mutasilatan fil hadisi biduni bayanin. Biduni bayanin. Tanwinnya pelit banget. Ya. Berikutnya wa idza tabayyana al-idraj, apabila telah jelas itu idraj, fa innahu la yakunu hujjatan. Maka itu tidak bisa jadi hujjah. Ya, na laisa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan ucapan Nabi, walaupun itu ucapan Abu Hurairah. Ucapan sahabat, ya, bukan hujjah. Kecuali ijma' sahabat. Nah, mana lagi? Dan pernyataan al-Baikuni min ba'di al-fadhi ruwati ittasalat. Idraj itu adalah yang datang dari sebagian lafaz perawi, ucapan perawi yang dia bersambung. Maka kalimat ittasalat bersambung jumlah haliyah. Ya, min fa'il dari atat. Yakni ma'atat muttasilatan, yaitu selama idrat itu datang muttasilatan dalam keadaan bersambung fil hadis, dalam hadis biduni bayani, tanpa ada tambahan. Ya. Taib, ya. Cukup dulu. Akan depan kita masuk tentang hadis muttafiq muftariq. Nah.